Islam itu orang sekarang sukanya itu nambah-nambah Islam itu. Islam itu apa sih? Saya sampai mau bikin buku, Prof, ini judulnya Islam Titik. Oh, Islam macam-macam ditambah ya apa? Ini yang jadi Islam dulu itu yang kayak apa, Islam sekarang itu kayak apa? Apa sudah berubah? Apa masih tetap? Apa maksudnya ya Anies itu seperti yang dipahami Profesor tadi? Jadi menenangkan sejarah Islam dulu sampai sekarang. Kalau itu ya enggak masalah. Terus ada Islam Nusantara. Pada beberapa bulan yang lalu ada Sarasean di Den Haag, Belanda. Temanya itu ya semacam Islam Nusantara lah. Semacam Islam di Indonesia. Saya menceritakan pada waktu itu saya bersama Martin van Brunessen dari Utrecht itu. Ada satu lagi Pak Dirman dari Suriname. Tiga orang narasumber. Saya menceritakan ketika saya di Amerika dan Eropa menceritakan Islamnya orang Indonesia. Islamnya Indonesia, terutama Islam NU, Islamnya orang NU. Ya, Islamnya orang NU. Itu mereka itu seperti orang mendengarkan sesuatu yang baru, dan saya cenderung dianggap apa namanya gedobos itu. Nggak ada Islam kok begini, nggak ada masa Islam kok kayak begitu. Jadi nggak percaya. Apalagi ketika saya datang di kandangnya, markasnya ini Islamophobi. Kumpul orang-orang Islamophobi, saya datang di sana. Dikeroyok orang banyak. Mereka bawa kitab-kitab dari Saudi Arabia, tunjukkan saya. Ini tidak ada Islam yang seperti sampean ceritakan itu, Hana. Sampean jangan mengada-ada. Ini saya punya kitabnya semua nih. Jadi Islam yang seperti kita laksanakan selama ini, yang kemudian oleh NU dijadikan tema, disebut nama Islam Nusantara. Ini sebetulnya Islam kita ini lah, di Indonesia ini lah. Singono, apa jenenge halal bihalal, di anu enggak ada itu. Di negara-negara anu enggak ada. Enggak ada, haram biharam, halal biharam. Halal bihalal enggak ada. Ada silaturahmi hari raya enggak ada. Apalagi hari raya dua kali enggak ada. Oh, itu Nusantara betul itu. Dan tidak ada perkelahian, dan itu menyenangkan. Kemarin itu Idul Adha dua, iya enggak? Idul Adha dua. Dan itu pedagang ternak sewenangnya bukan main. Ya Allah, ini Islam Nusantara berkah sekali. Itu guyub, dan mereka enggak percaya. Karena yang datang kemarin ke sana itu referensi orang Barat, Amerika, Eropa, itu referensinya ya Timur Tengah. Timur Tengah. Jadi belum pernah mendengar itu. Saya itu pertanyakan pada waktu itu dalam seminar di Den Haag itu. Yang jawab Martin. Kenapa? Saya Islam di Indonesia itu mayoritas umat Islam di dunia. Umat Islam mayoritas. NU saja itu menurut survei yang terakhir 85 juta. Kalau ditambah Muhammadiyah jadi berapa itu? Itu berapa kali lipat penduduk Saudi Arabia? 4 kali lebih penduduk Saudi Arabia. 4 kali lebih penduduk Malaysia. Tapi kok suaranya enggak kedengaran? Ini yang saya pertanyakan, kenapa? Mereka kok gak dengar? Buktinya saya ngomong begitu, podo ndomblong ngape. Saya malah dianggap gedo bos. Dianggap cerita yang bukan-bukan. Nah, saya sampai bilang, ya datang aja ke Indonesia lah. Lihat aja di Indonesia. Martin yang jawab. Kata Martin, mungkin saya bisa menjawab, katanya, sejak Soeharto, Indonesia itu menutup diri. Menutup diri. Jadi tidak ada. Orang di luar kenal Indonesia, tidak ada. Dulu itu, orang kalau pakai peci hitam, saya pakai peci putih sekarang. Orang semua, Soekarno, Indonesia, Soekarno, Indonesia. Apalagi di Pakistan, di Mesir. Saya di Mesir itu berapa kali itu. Saya sudah minta kiriman peci hitam itu berkali-kali. Terus diminta terus sama orang Mesir itu. Iya, pecinya itu begitu pakai itu terus langsung. Panggil. Itu kalau boleh tak minta itu. Ini ada barang-barang saya macam-macam, ada televisi, ada segala macam. Kalau mau gantinya itu silahkan ambil. Kalau gue truk brondol tak gawani kabin. Jadi kenal mah dengan Indonesia. Juga di Saudi Arabia. Di Saudi Arabia dulu itu orang Indonesia sangat-sangat dihormati. Kenapa? Kan orang Indonesia, ulama-ulama banyak sekali. Tadi yang disebut Al-Banjari, disebut Yusuf Al-Makassari, kemudian apa namanya, Syekh Yasin Al-Fadhani. Banyak sekali Imam Nawawi Banten, Al-Banten itu dari Banten. Syekh Mahfud At-Turmusi dari Termas. Syekh Abdul Muhaimin Al-Lasmi dari Lasem. Banyak sekali. Jadi orang-orang Saudi melihat orang Indonesia itu orang ngalim-ngalim. Jadi kalau misalnya ada departemen itu orang pertamanya orang Saudi, orang keduanya orang Indonesia, entah dari Bugis, dari Padang, dari mana. Nanti yang kerja yang orang kedua ini, mereka saya ngerti ini, hadir mati. Sekarang orang pakai baju batik di Saudi itu malu. Pejabat-pejabat itu enggak ada yang pakai baju batik di Saudi. Dilecehkan dia. Yang TKI. Iya, dilecehkan. Dilecehkan. Dulu sangat dihormati, sekarang dilecehkan. Ibarat di Saudi. Itu jawabannya apa? Martin, kita kekurangan intelektual-intelektual seperti yang saya sebutkan tadi itu, intelektual-intelektual yang dikenal oleh luar. Kita dulu dari golongan nasionalis ada Insinyur Soekarno, satu-satunya insinyur pada waktu itu. Enggak ada insinyur lagi, Insinyur Soekarno. Ada Dr. Andes Muhammad Hatta, satu-satunya Dr. Andes. Saiki Dr. Andes nyandung cimpret ning dindi kesandung-kesandung Dr. Andes. Dr. Andes. Ini ini dikenal oleh luar. Nah, sekarang persoalannya bagaimana Islam kita yang menarik ini bisa diekspor keluar itu. Makanya terus NU jadikan tema itu. Paya sana dengar maksudnya, tapi entah dengar atau enggak. Ning muktamari sini geger. Jadi yang diceritakan apa namanya pers itu yang bongso gegeran itu. Loh, itu nalarnya begini. Pers itu dulu industri yang enggak laku. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa ngomong. Wartawan dulu itu dilosor semua. Sama dengan DPR. DPR dulu kan misalnya setuju, ya setuju. Ada kambing datang masuk ke kantor parlemen, gedung parlemen, mbek, setuju. Wartawan semua, tiarap semua, enggak ada. Kalau ada yang berani sedikit, beredar. Itu kasus Tempo, kasus apa itu, banyak sekali. Jadi akhirnya enggak ada ya industri itu. Terus kemudian tiba-tiba Pak Harto lengser, rajane tukang bekem wong itu. Kalau pers itu ditakut-takuti segala macam. Kalau DPR diloloi duit ecek-ecek-ecek, mingkem kabeh. Seniman enggak ada yang, seniman itu Rendra ditangkap gitu. Jadi seniman berani-berani untuk seniman yang enggak seniman betulan yang enggak ketangkap seperti saya. Karena saya bikin puisi guyon gitu, guyon. Pancasila dor gitu aja sudah. Orang enggak paham itu. Wah, pada waktu itu wartawan tiarap semua. Industri pers tidak laku. Tiba-tiba Soeharto lengser. Terus kayak apapun kuasanya manusia, kayak apapun keinginan mereka berkuasa seumur hidup, pasti lengser. Karena ada yang maha kuasa. Begitu lengser, zaman keterbukaan, wah, apalagi kok presiden yang nyentrik itu Gus Dur, Bubarno Kementerian Penerangan. Oh sudah, industri pers, wah, naik daun. Sekarang Anda bayangkan, wartawan tiban banyak sekali. Wartawan yang tidak melalui proses pendidikan kewartawanan, jurnalistik, bermunculan. Karena banyaknya industri pers membutuhkan wartawan, semua diambil. Ibaratnya ketika zaman Pak Harto itu kita punya wartawan 100, sekarang ini bisa sampai 10.000. Kalau kita analogkan pesawat terbang, kita dulu punya pesawat terbang 100, kita membutuhkan pilot 100, kopilot 100, jadi 200. Tiba-tiba kita punya pesawat 2.000. Ini pilot sama kopilotnya diambil dari mana? Tukang ojek. Tukang ojek terus bawa pesawat, enggak karu-karuan. Ini yang terjadi. Jadi ya ada kayak begini, enggak akan masuk koran, enggak akan, ngapain? Enggak payu ditol. La ilaha illallah. Paling-paling dinunut-nunut ngene aswal. Podho gratisane. La ilaha illallah, enggak mau. Jadi yang ada gegernya, yang jelek, yang aneh itulah yang mesti. Karena memang tukang ojek, mau bagaimana? DPR juga begitu. Dari dulu itu ditangkemnya gak bisa membuka. Pak Harto lengser, wah kemaruk. Instruksi, instruksi, instruksi. Kalau dulu setuju, setuju, setuju. Sekarang instruksi, instruksi, instruksi. Aku tetap guyu aku. Potonganmu sebenarnya aku guyu kan duyan. Kon mangili kondangan, kon makili kondangan, berkati pangan dewe ora kondo-kondo. Jadi tekan kono mau piye? Jadi apa namanya, pers ini, ya itulah kondisinya. Sehingga kalau kita harapkan keislaman kita yang sebetulnya dibutuhkan sekali oleh dunia sekarang ini, sangat dibutuhkan. Islam yang model kita itu kan Islam enak gitu loh, enggak petentengan itu. Sementara yang sana yang sedikit itu masuk dengan hebat. Sekarang itu usum, Islam petentengan itu usum. Nah kita yang biasa, Islam biasa gayeng gini ini, ada yang terpengaruh. Iya ya, Islam kok gayeng ini gak kurang gagah ini. Ngono kalau gagah, Allahu Akbar, wah. Wah, itu yang top itu. Kurang gagah, la ilaha illallah. Wong Islam kok gagah-gagah. Islam tadi yang dikatakan profesor itu, Islam itu mudah. Bukan kata profesor, dia itu hanya nukil saja. Nukil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau bukan NU. Jadi enggak dalil dia. Meskipun dia tahu dalilnya itu. Kalau saya NU dan mantan pejabat Rois Am. Ya, saya harus dalil karena kalau enggak sampai enggak percaya. Dianggap bodoh aja kalau ya Anies barang kayak gitu, payah aku ngomong. Itu ada, itu riwayatnya Siti Aisyah. Inna dina yusrun, bukan hanya adinu yusrun, bukan, tapi inna dina yusrun. Di dalam bahasa Arab itu ada fungsi-fungsinya itu, tambahan-tambahan itu. Adinu yusrun itu agama mudah. Tapi kalau inna dina yusrun, sungguh agama itu mudah. Jadi ada penekanan di sana. Agama itu mudah banget. Tapi wala yusaddad dinu illa ghalaba. Tapi kalau diberat-beratkan, orang yang berat-beratkan itu yang kalah. Iku kesel dhewe, sing petentengan iku kesel dhewe. Ngamuk-ngamuk tekan omah la ilaha kesel aku. Allahu Akbar, kok kebanteran. Pasti capek. Gampang kok inatin. Itu sabda rasulnya. Sekarang sampean mau ngikuti siapa? Itu sabda rasul. Innadina yusrun. Ingin sak nduwe Kanjeng Nabi Gusti Allah. Lebih kenceng lagi itu menyebutkan. Apa itu? Yuridullahu bikumul yusra ditambahi wala yuridu bikumul usra. Tidak berhenti yuridu bikumul yusra, tapi ditambahi wala yuridu bikumul usra. Ini Gusti Allah nek Kanjeng Nabi kurang. Gusti Allah ngersakake kalian semua mudah gampang. Yuridullahu bikumul, untuk kalian semua al yusra gampang. Gusti Allah itu menghendaki gampang untuk sampean semua. Ditambahi wala yuridu, dan Tuhan tidak menghendaki bikumul, untuk kalian semua al usra sulit. Tuhan menghendaki kalian gampang, tidak menghendaki sulit. Itu kan sudah nemen itu. Tauhidnya itu ngungkuli inna tadi itu, inna dina yusrun. Dan sekarang kan yang mau memberat-beratkan itu, dalilnya apa? Ayo takok ini. Ada yang di sini? Maju kasih dalil. Wani aku nek dalil-dalilan. Senajan saya enggak biasa, sekarang ini sudah dalil-dalil kok zaman ini saya permulaan jadi kiai itu. Jadi ini sudah lewat jadi kiai. Sudah lewat. Kalau yang sudah lewat itu namanya ilmu malaka. Ilmu malaka. Jadi kalau yang baru anyar-anyaran apa Alfiah misalnya, itu sidik-sidik moco BT Alfiah. Aduh, kenapa ini kok dibuang ini? Terus dia dalil. wa hadzfu ma yu'lamu jaizin kang. Wah, ini dalile kuwi. Dalile adalah bait alfiyah itu. Tapi kalau yang sudah malaka itu ada orang mengatakan ja'a zaidan. Ah salah. Lu kok salah baitnya mana? Ora usah bait-baitan. Dalile apa? Ora usah dalil-dalil. Ning kupingku ra enak. Itu malakah itu. Aku ning kene aku dalil ra mergo pamer karo profesoran. Jadi kalau sampean perhatikan saya enggak pernah di YouTube di mana-mana enggak pernah saya dalil. Wong wis malakah kok dalil bae. Aku jenis ya, orang sidik-sidik di Facebook, di Twitter, dalilnya apa, dalilnya apa, alah kaya yoyo, kaya yoyo, bendara ini ngerti, la ilaha illallah, dul-dul potongamu. Jadi, itu dalilnya, hadis sokeh, itu anak Aisyata radhiyallahu anha. Garwane Kanjeng Nabi sendiri yang menceritakan itu. Sampean cari di Bukhari ada, di Muslim ada. Terus kare apa kowe? Quran iku mau yuridu bikum Allah yusra lagi. Makanya ndak ada yang sulit. Sampean coba tunjukkan yang sulit apa? Gomo Islam sing sulit apa? Kok pertentangan ngene apa? Apa kowe itu? Wong perintahnya saja selalu diambil-ambili semampumu kok. Kanjeng Nabi itu perintah itu ida amar dalilnya aku. Wae tak dalil terus wae. Bolak-balik kok takok dalil terus ae. Greget tenan aku. Ida amar tu kum bi amrin faktu minhu mastata'tu. Kalau kamu kuperintahkan sesuatu kerjakan semampumu. Ini yang membuat kita jadi mudah. Diperintahkan itu dilaksanakan semampu kita. Enggak kok. Kalau kamu, aku perintahkan, kerjakan. Tepat-tepatnya, sempurna-sempurna. Kalau tidak, tak meleng kamu. Kalau enggak gitu. Semampu. Kanjeng Nabi juga, kalau Kanjeng Nabi kurang, Quran. Gusti Allah berfirman ittaqullaha mastata'tum. Takwa itu ya semampu kita juga. Mampu kita. Adanya orang salat tidak salat segala macam bukan karena tidak punya sarung kadang-kadang itu. Alasannya macam-macam. Jadi jangan kamu marahi ya. Kalau orang enggak salat jahanam gitu jangan dulu selidiki dulu dia itu kenapa enggak salat. Mungkin karena enggak punya sarung dan mempunyai pendirian bahwa salat itu harus sarungan. Ada yang karena berpikir begitu jadi wah aku enggak bisa enggak ada sarung gitu. Ada yang saya ini kawan saya sendiri. Dia itu kaya. Rumahnya 3. Truknya 4, selepanya 4, mobil sedan 1, jeep 1, istrinya cantik, pakai jilbab. Dia puasa Senin Kemis, sudah top. Tiba-tiba kok dia ngomong sama saya, Gus, misalnya ini kenapa ya kok kadang-kadang sumpek, enggak jelas dari mana arahnya ini, tahu-tahu sumpek gitu saja. Padahal sampean tahu sendiri, saya kecukupan rumah. Rumah ada 3. Solat istri saya juga antik. Saya juga puasa Senin Kemis kok masih begini aduh. Karena dia bilang begitu saya terbak. Mungkin salat sampean ini yang perlu ditingkatkan mutunya. Kalau kemarin-kemarin mungkin sampean dalam solat itu ngelamunnya 99%. Dikurangi sedikit itu. Saya bilang begitu, tahu-tahu dia bilang, loh, kalau sholat saya memang belum melaksanakan. La ilaha illallah. Saya kan kaget, loh, bagaimana? Lu kok malah belum itu gimana? Sampai selalu poso Senin Kemis. Ramadan selalu poso tambah Senin Kemis meneh. Saya itu poso mak Ramadan tuh sampai tambahin Senin Kemis. Kok gak salah itu gimana? Lu kalau poso kan tinggal tidak makan. Lu kalau salat, oh salat itu bacaannya itu laku, gak bisa. Mungkin saya bisanya cuma patekah tok. Duh, sampai ini gimana? Salat itu bacaannya cuma patekah tok itu. Masak kiai. Sampean manggil kiai mbok masak sih sendiri. Berarti kan enggak percaya kamu ini. Kalau enggak percaya sama saya tanyakan orang lain lah, kiai-kiai yang lain. Salat itu ya bacaannya cuma patekah tok itu. Wah. Ya itu saya lihat kalau orang rukuk sujud itu pakai umi-umi kok. Dia bilang gitu. Duh, sampai umi-umi juga boleh katanya. Duh, apa yang saya umi-umi kan? Lah ono kok enggak sih mbok umi-umi no. Kalau enggak ada ya jangan umi, wong yang umi-umi itu ada yang di umi-umi kan kok. Jadi ada orang yang tidak sholat itu karena menyangka sholat itu sulit. Sholat itu mudah. Bacaannya patekah. Saya bilang, kamu tidak bisa patekah pun, sholat bisa. Semampumu kok. Kamu mampunya apa? Hanya Allahu Akbar. Saya tahunya cuma Allahu Akbar. Karena sering lihat demo. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, 7 kali. Allahu Akbar. Ya Allah Akbar, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 7 kali. Allahu Akbar. Sami Allah itu belum bisa. Allahu Akbar lagi. Diantem Allahu Akbar. Ini yang ngomong kiai loh ini. Mesti ada dalilnya. Itu gak ada yang sulit datang. Bahkan banyak sekali perintah-perintah agama itu yang sebetulnya itu kebiasaan manusia. Jadi kewajaran manusia lah. Lalu masuk ngelawan ibu jenis ibadah. Ibadah itu untuk ganjaran. Lha itu padahal kebiasaan biasa itu. Kebiasaan kayak bibir. Golek ganjaran paling gampang. Baik dengan tetangga dapat pahala. Padahal baik tetangga itu kan kewajaran toh. Wong sampean itu kalau punya tamu kentekan gula sing ditatap ya tangga. Mbak. Nilai gulane sithik, Mbak. Ono tamu, aku gula kontak, masuk gula kontak, SMS dulu di Jakarta, kesuwen selak tamu ni mata. Dulur-dulur belum mendengar, tonggo sudah dengar. Gue gak tilik dulurmu ning rumah sakit. Lu kok ngerti? Aku melok ngetel nomong. Dulur sakit. Informasinya dari tonggo. Jadi apik kalau tonggo itu sudah wajar, kewajaran manusia. Menghormati yang tua, itu kewajaran manusia. Orang ngerti agama lah, mbek wong tuwa ya mesti nduk-nduk. Menyayangi anak muda, itu wis kewajaran manusia. Sing tuwa menyayangi adiknya itu biasa. Lha iku untuk ganjaran kalau kita ingat bahwa itu adalah perintahnya agama. Terus pokoknya gampang ya. Agama itu, anggil sampean itu tetap menusa, terus gampang. Lainnya terus pindah dari boyo lah kuih. Dirasani kono kini apa, buaya darat. Tak boyo. Boyo yang kabotan. Kan melaksanakan perintah kan menusa. Jadi kalau menusa biasa, gampang sekali. Lu kok pendengar ini kopong? Sing dipendengi wong. ngantek nggo pentungan, nggo pedang barang kula apa. Kowe meh lah apa kowe iku? Ini masalahnya yang sekarang terjadi adalah ini sok serius ini, jengguyu. Kita itu harus kenal Gusti Allah dulu untuk menyenangkan Gusti Allah. Kalau kita tidak kenal Gusti Allah, kok akan menyenangkan Gusti Allah? Itu alih-alih kita menyenangkan masih tempiling ya iso. Kita harus kenal Gusti Allah dulu. Kita ini banyak yang semangat beragama tapi tidak paham Gusti Allah. Ini repot ini. Terus persoalannya sampean coba sampean gali ya, persoalan-persoalan yang ribut antara orang Islam dengan orang Islam. Itu tidak ada kaitannya blas mbek Gusti Allah. Padha karo gegerane politisi-politisi itu. Blas gak ana hubungane mbek rakyat. Wakil rakyat bicara ngawal ngidul gak ana sing nyangkut rakyat blas itu piye to? Ini sama dengan bicara soal Islam kok enggak nyinggung-nyinggung Gusti Allah blas. Lu kamu itu berislam untuk apa sebetulnya? Beragama itu untuk apa? Beragama kalau ditanya semua orang Islam mengatakan untuk mencari ridho Allah. Itu dalam bahasa kasarnya untuk menyenangkan Allah. Saya sudah seringkali cerita ketika haji, saya pernah bersama kawan dari Jakarta ini. Ini belum saya ceritain, tak ceritain. Ada kawan dari Jakarta itu pulang ke pondokan dari Masjidil Haram. Itu keringatnya sak jagung-jagung. Tangannya biru-biru, bajunya robek-robek. Tapi dia senang ketawa-ketawa. Gus, berhasil Gus. Apa dong? Saya berhasil mencium Hajar Aswad Gus. Wah, nanti Gus mau saya beritahu kiatnya bagaimana mencium Hajar Aswad yang gampang itu. Saya belum mengatakan ya, dia sudah mulai memperagakan. Jadi mulai rukun Yaman, tempelkan dada itu. Saya tempelkan dada saya tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi tidak ada yang biasa bisa nyelundup sini, tidak bisa. Karena saya pepet. Dari rukun Yaman, cret. Rukun Hajar Aswad. Hajar Aswad melelah di depan mata. Wah, ini dia yang saya idam-idamkan lama ini. Baru akan saya cium, ada orang Turki mau nyelundup sikut gelasar gitu. Dari sini orang India juga gitu. Wih, kedahai, gelasar. Udah. Lha kok wong Indonesia udah melok-melok arep nek kowe ipat to telosor. Masyaallah, Gus. Alhamdulillah, wangi, Gus. Hajar Aswad itu. Nah, padahal nanti kowe ya mesti ae wangi wong diminyaki. Saya bilang astagfirullah lu. Gus, Mas, astagfirullah. Lu sampean ini mencium Hajar Aswad ini untuk menyenangkan Gusti Allah atau untuk menyenangkan dirimu sendiri? Saya tanya gitu, sekejap dia pelongo-pelongo. Rada kaget ada pertanyaan begitu. Kamu ini yang menyenangkan Gusti Allah atau untuk menyenangkan awakmu dhewe? Pelongo-pelongo. Tapi kemudian gengsinya keluar tuh. Ya tentu saja untuk menyenangkan Allah, mencari ridha Allah. Model gitu. Ya lucu sampean itu. Wong mau menyenangkan Gusti Allah kok hambanya kamu sikuti itu gimana? Enggak usah Gusti Allah, kamu mau menyenangkan saya, anakku kamu sikuti. Oh, tak jual tas dasmu ya. Lagi pula mencium Hajar Aswad itu paling dhuwur hukumnya sunnah. Nyikut itu haram. Haram. Nyikut saudara sendiri. Ini orang kafir ya, tidak mau nunggu kaji kok kafir. Niku padha karo gendeng-gendeng. Jadi wong si A itu kafir-kafir. Lho kafir kok iso mlebu ning Saudi piye? Mikir. Jadi kamu itu mau menyenangkan paling tinggi ngambung hajar aswad itu hukumnya sunnah. Bagaimana kamu mencari kesunahan dengan keharaman? Iku gak podo karo korupsi dinggo sedekah. La ilaha illallah. Dia gak kenal Gusti Allah. Makanya kalau sampean buka kitab-kitab itu rasa dudur ihya itu mesti kawitan kewajiban kita itu adalah mengenal Gusti Allah. Kalau tidak, kalau semangat terlalu menggebu-gebu sedangkan tidak kenal Gusti Allah, dia terus menyangka dirinya itu Gusti Allah. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Dia tidak kenal dirinya sendiri, bahkan tidak kenal orang. Dirinya itu manusia. Orang yang tidak kenal manusia itu mengira manusia itu dia itu. Nek ora koyo ndik ini orang manusia. Ana wong sing ngono kuwi. Nek ora koyo ndik ini orang manusia. Ini orang yang enggak ngerti manusia. Ana kiai ahli wiridan dimintai ijazah sama orang ya agak anulah mualaf lah ya. Mualaf tapi yang belum jadi ustaz. Ada sekarang ada mualaf yang sudah jadi ustaz bareng. Mualaf belum nah. Mbah Yai kula niki mbok dijazahi anggih padhang ati. Oh iya, iya. Iki ya diwaca ayat kursi iki diwaca ping 35.000 ya nek bener basa. Ini namanya meskipun kiai dia enggak ngerti wong, enggak ngerti manusia gitu loh. Rumangsane manusia itu ya seperti dia. Sampai bandingkan dengan manusia yang paling manusia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia tahu semua ini manusia ini tingkatannya siapa sekian ini sekian. Oh ini masih PAUD, ini SMP, ini perguruan tinggi, tahu semua. Karena itu kalau kita melihat hadis mau ndelok kitab hadis ora ndelok asbabul wurud barang ya bar duit ndok maca Quran mau apalagi tafsir departemen agama sebenarnya enggak ngerti asbabun nuzul ya bar ngono wae bar ini yang makanya saya paling enggak setuju ya, Quran diterjemahno ae orang terus mongso pinter padahal ora pinter. Jadi menganggap dirinya sekarang ini meningkat orang menganggap semua orang kayak manusia. Kalau tidak seperti dia tidak manusia. Bahkan menganggap Gusti Allah itu ya dekne kuwi. Kalau dekne gregeten sama orang berarti Gusti Allah iki gregeten iki. Lu sumpah di jahanamno, jahanam kamu. Neraka. Dekne kaya-kaya duwe neraka barang, ini neraka jahanam. La ilaha illallah. Kowe sahammu piro? Awak melak-melak nentukan orang ini di neraka ini di surga enake. La ilaha illallah, diapurmu ngono. Kowe untung diparingi Gusti Allah urip zaman saiki. Di lahirno zaman Kanjeng Nabi, ora melok Kanjeng Nabi kowe. Wis ndelok potonganmu iku melok Abu Jahal kowe. Oh, gak disyukur bang sama sekali. Harus kita harus kenal Gusti Allah. Kalau tidak kenal Gusti Allah, dari mana kita kenal? Dia kenal dari Rasulnya. Pelajari dulu Rasul. Gak kenal Rasulnya sisan. Luhung muni wong Islam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saben dino miso, saben dino fitnah. Lha ketemu pirang perkara. Wis antuk kulaane blas. Kanjeng Nabi itu santun sekali. Ngelitik orang aja tidak pernah disebut nama, tidak pernah. Kok ada ya orang diundang saya tapi ngono ae wis kosoe dene. kok dada dicetak no Anies Basin ini pernah raya kanti Nabi tidak pernah begitu tidak pernah kok ono wong ini wongnya dewe sing rumongso yang lain tidak tahu. Kalau kita ngaku umatnya kanjeng Nabi Muhammad, al khairu kullu fitibai rasul, dalilnya aku. Al khairu kullu fitibai rasul. Ya sudah, ikut kanjeng Nabi kalau memang kamu betul-betul mengaku umatnya kanjeng Nabi. Jangan kok mbok pilih sing kowe seneng tok ae. Sing dipilih jenggote. Serbanane ngono. Mbok akhlake juga to. Apike karo bojo, apike karo dulur, apike karo tangga. Ngurmati wong. Ini Kanjeng Nabi. Resikane. Kanjeng Nabi itu bersih sekali. Bersih. Bro. Beliau sampai mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwa inda kulli salatin. Dalil. Dalil ben blenger kowe. Kalau saya tidak ingin memberatkan ini, perhatikan kata-kata Kanjeng Nabi yang tidak ingin memberatkan. Kalau aku tidak ingin memberatkan umatku, aku niscaya aku akan menyuruh mereka sikatan setiap mau sholat. Berarti sikatan itu pimpin. Minimal 5 kali sikatan itu. Makanya para maddah itu orang-orang yang maddah memuji Kanjeng Nabi dalam syair-syairnya itu kalau mengatakan itu kan giginya Pak Mutiara yang melapan. Itu memang orang bersih sekali. Kanjeng Nabi wangi sekali. Dan menganjurkan kita kalau kumpul-kumpul pakai wangi apa wangian. Kalau Jumatan, kalau jemaah wangi. Kenapa? Karena kumpul kawannya. Kumpul kawan banyak. Kalau mesora pakai wangi-wangian, tidak mandi lagi. Ini enggak konsentrasi belas tetanggane. Iki mambu karbit, iki mire dongone. Ini banyak sekali tuntunan-tuntunan Kanjeng Nabi yang prinsip-prinsip justru ditinggalkan, tapi yang tidak-tidak prinsip itu dianggap prinsip banget. Karena kita enggak kenal Gusti Allah, disangkanya Gusti Allah itu yang perlu dengan kita. Gusti Allah perlu dijengkingi, perlu disujudi. La ilaha illallah, potonganmu. Lah wong jengkinganmu. Ora muni subhanarabbiyal a'la, kamu tidak membayangkan betapa tingginya, luhurnya Gusti Allah. Blas kok. Kadang-kadang rodok ngantuk-ngantuk sithik. Kita itu harus kenal Gusti Allah. Nah, Gusti Allah itu tidak butuh apa-apa sama dari kamu, tidak butuh apa-apa. Tidak butuh. Kita yang butuh. Tidak butuh. Jadi sampai ngapain lo ribut-ribut urusannya Gusti Allah. Lho, bodoh lo kok gegeran. Iku bodohnya siapa? Iku bodohnya siapa? Bodohnya NU, bodohnya Muhammadiyah, bodohnya pemerintah. Itu bodohnya Gusti Allah. Kok gegeran gue? Wah, nek bodoh saiki sesok gak sah. Nek sesok saiki gak sah. Lha iku bodohmu piye? Lha Gusti Allah iku kowe meh bodoh meh ora serah kulo. Karep-karepmu wong iku butuh-butuhmu dhewe kok kulo serah. Makanya kita kenal kalau Gusti Allah. Dan kadang-kadang itu pengajian-pengajian ngono ku gak ngenalno Gusti Allah. Ngenalno kamakolal internet ngurus ngomong saya bakola asyik Google kiblat itu sekarang agak condong ke sana. Wah geger kabeh. Bareng ana kamakila ngumpul iki mau, wah sing duwe masjid-masjid itu apa pengimamane mesti dibongkar. Ngono ning gonku. Di tempat saya itu minta mau bongkar. Pengimaman mau dibongkar. Lha ada apa? Wing dawuh internet mana? Sak mangke ini ngaten. Lah terus piye? Lah pengiman gen kula niku ngaten. Lah kudu dibongkar ngaten. Lho akalmu iku ning ndi? Sejadahe mbok iringno ra kuwe sono. La ilaha illallah. Wong bloan kenemenen iki la ilaha illallah. Iku kame wis digempur. Pengimaman udah digempuri ngono. Riku nek apa namanya? Kalau itu haknya Allah, petentengan kita itu. Petentengan. Jadi kurang ini. Saya pernah sendiri sembahyang itu. Sembahyang riyan dikenek nembe wong kok. Ndak kok dikenekno. Ya aku maklum dia enggak ngerti nek aku kiai. Nek perkara ngono masyaallah telitine ra karuan aku begini. Insyaallah itu nulisnya jangan pakai insyaallah. Itu maknanya lain. Harus insyaallah. Dudul kowe. Mbok ngel-ngel dhewe ku apa? Gusti Allah iku gampang. Gusti Allah iku ngerti dapurmu. Allah itu kalau nek Gusti Allah wah petentengan tenan wis kudu pas tenan padahal Gusti Allah iku gampang kepenak wong ra buta ae ora buta Gusti Allah ra buta dadi kamu sembayang angger ora niat nglawan Gusti Allah ya ra isa-isamu to kok rada ngrono wacanan kok ngalaihim ya sepen wis aku ngalaihim wong aku pancen hono caraka mung kebodhongo ora abajatun hawazun lho ngono iku rumah samu sing ngerti aku tok Gusti Allah wong Gusti Allah iso bahasa macam-macam mu iki ilate ilat Jawa ya lumayan Ramadan ramlan murtado murtala ridho rila piye ngono ya wis gak apa-apa. Oh, iku sing gawe ilat aku kok dening Gusti Allah ngono. Nek tak gawe ngono ben beda-beda karo wong ngono. Wonge sing ra mudeng. Rumangsane wong kok padha kabeh ngono. Rumangsane wong iki kok padha kabeh. Iki termasuk apa warisane Pak Harto ya. Bangsa Indonesia iku warisannya Pak Harto ini yang sampai sekarang kita menjadi begini ini ya karena kehebatan Pak Harto. Pak Harto pertama mulang awake dhewe didik kita ini supaya menyenangi dunia berlebih-lebihan. Seneng duit, seneng kaya. Terus yang didik kan Pak Harto itu nganggo metode ini Kanjeng Nabi. Metode keteladanan. Ngajak kita kaya dicontoni dia sendiri. Jadi mak jelek mon. Awak edw seneng dunia itu persis. Karo sekabat seneng sembahyang. Nalika diajak Kanjeng Nabi. Lalu dicontoh nih Kanjeng Nabi. Solu kamaro aitu mun soli. Wong seneng solat. Beh zaman sekabat. Kini yang mon. Wong kan sugeh dicontoh nih. Suk pengen sugeh kabeh mula Indonesia. Nama loro seneng seragam. Mulai ono seragam macam-macam ini. Zaman Pak Harto. Lho ngantek Bupati Pati Sowan Kiai Sahal wadul niki sepundi Kiai Masjid Agung Pati nggih Ken ngecat kuning. La ilaha illallah. Lah ora omahe wong tok. Ini di negaranya beliau ini semua kuning semua rumah itu. Kuning. Sampai marka jalan yang biasanya putih itu kuning. Jalan. Untungnya tidak sampai ada SK supaya orang tidak sikatan. Supaya seragam untuknya kuning kabeh. Akhirnya apa yang terjadi? Pertama kita suka duit, suka dunia, suka materi. Itu jangan sampai bantah lah, sudah jelas. Mudin ae nek diundang wong sugih tahlile ping 1000. Diundang wong melarat langsung Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah. Las ngono ae. Amploke 5000 tok. Makanya saya di mana-mana selalu enek wani saiki ini. Ayo lawan dengan gerakan hidup sederhana. Ora usah zuhud, zuhud itu kadoan. Kadoan. Lawan saja dengan gerakan hidup sederhana. Kalau tidak, insya Allah sampai kiamat kurang rong dino. Begini terus. Kiamat kurang rong dino iseng ini terus. Apa saja yang menjadi kesusahan rakyat itu akibat seneng dunia yang berlebih-lebihan. Kenapa sekarang saudara-saudara kita di sana di Sumatera dia tidak iso ambekan? Kenapa? Ini ulahnya wong serakah sing seneng dunia. Ada ketentuan kalau mau apa membebaskan hutan itu ada aturannya. Kesuwen nganggo aturan. Ngongkon wong bayar 1 juta ae wis kon ngobong iki semangate ra karuan. Wong ora dibayari ae seneng ngobong-ngobong. Sing ngizini untuk amplop juga duitnya. Orang yang kaya-kaya masih korupsi. Saking senenge dunya. Seneng. Lu nek melarat nyolong ku saya bisa di ngerti ya wong pancen melarat kok. Iki wong sugih nyolong juga. Sing ditolong bandane wong pikir. La ilaha illallah. Iki bandane rakyat ora pikir kabeh. Iku dicolong dikne. Iku keterlaluan banget. Itu gara-gara materi. Itu harus kita lawan dengan hidup sederhana. Hidup sederhana itu sehat. Dan insya Allah bisa menyelesaikan. Saya anjurkan zuhud, wah, jemeneh sampean. Sing diundang Habib juga ya. Bisa gembor-gembor. Zuhud. Masa gak ada stoknya wong zuhud. Mbak Tula habis kapudut, bersono nerano ne. Ini kayaknya kayak Mbak Tula, Mbak Tula. Ayo sama itu sederhana. Jadi apa namanya banyak masalah-masalah kita ini yang sudah bikin bingung resah rakyat umat kita. Jadi jangan ditambahilah mempedang apa beragama barang jadi sulit juga. Wis sulit. Ngurusi wetenge wis ngelusi rae kon ngurusi ya segala macam soal akhirat juga sulit juga. Nah, itu kok tambah sulit dua dobel itu. Saking gregetene sulit terus melayu niku ne timur tengah kono. Timur tengah kono kan dibayar nek mati langsung swarga kan enak. Ning kene dibayar mati swarga. Lah ning kene gak dibayar mati ini lon-lon anggur mati ini kok langsung swarga ini mati lon-lon nyopet kecekel dikepuki mati ini mati babak belur ning kono durung karuan ning swarga. Jadi kita apa nah beragama cara biasa itu saja, biasa. Angger kita itu menjaga kemanusiaan kita, insya Allah tidak ada yang sulit. Gusti Allah pirsa batasnya manusia. Lah, alah meh dalilnya aku. Layu kalifullahu nafsan illa usaha. Aku nek di kok kan dalil terus ya iso ae. Wong pancen kiai. Jadi itu apa namanya? Sekarang yang diharapkan dunia luar adalah bagaimana Islam model kita yang selama ini bisa mereka lihat, mereka jadi ayem juga. Sekarang ini betul kata profesor tadi, ini sekarang ini kan umat Islam sejak 11 September di Amerika itu, yang gedung dua tinggi-tinggi dihancurkan itu, sejak itu umat Islam justru melejit bertambah sekali. Di Eropa juga demikian. Ini di Universitas Osnabrück, Jerman, itu sekarang dibuka fakultas iman, fakultas keimaman. Jadi untuk mencetak imam-imam masjid. Ironinya ketika di sana membutuhkan keislaman yang seperti kita ini, yang oleh NU disebut Islam Nusantara itu loh. Iku ora mau engke-engke antuk ben ketok gaya nek Islam Nusantara kan. Ya si Islami awake dhewe iki yang biasa-biasa ini. Sementara ini diinginkan oleh orang-orang di luar, di sini sendiri sudah ada yang kepengin Islam yang model petentengan itu. Ironi sekali. Ono sing kepencet kepengin seperti itu karena gagah. Gagah. Kira-kira iki engko nek nggone ora-ora masal iku bersama Sayyidina Umar bin Khattab. Bersama Sayyidina Umar bin Khattab. Untuk Allahu Akbar, mau pecicilan. Lho dakwah kok pecicilan. Terus sing dijak ya mlayu kabeh. Iki gak ngerti paham, gak paham maknane dakwah itu apa. Dakwah itu ngajak. Ngajak yang paling efektif adalah dengan diri kita. Saya ngomong dengan kaum muslimin di Swedia. Nah, di masjid saya dipakai jubah model Saudi ini, lisi kabeh. Dikongkon imami terus sekon pidato. Saya pidato sama mereka. Sampean enggak usah ngomong tadi di sini kamu dakwah pakai badan sampean sendiri aja. Kamu dakwah dengan badan kamu. Kamu tunjukkan Islam lu lewat dirimu itu. Orang akan tertarik sendiri, akan bertanya-tanya, ini orang mana? Agamanya apa? Kok begitu rendah hati? Ini orang apa? Kok begitu santun? Ini orang apa? Agamanya apa? Kok begitu menghormat dengan orang tua? Ini orang apa? Agamanya apa? Kok dengan anak muda sayang sekali? Ini orang apa? Kok menerima tamu begitu menghormat? Itu terus. Ini orang apa? Dari mana? Agamanya apa? Kok bersihnya sekali? Banyunya, baunya kok wangi sekali? Tapi kalau ini sangat ampunnya ngapak kan ini. Santri, ini lebar gue. Dakwah yang paling efektif adalah dalam diri kita. Ya, itu saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sesuai dengan maksudnya Sahibul Hajat apa enggak, wallahu alam. Saya ya begini ya, ngomong ya sakarepku dhewe. Itu sudah jadi prinsip hidup saya. Prinsip hidup saya itu la ilaha illallah. Enggak ada yang boleh ngereh saya, meksa saya kecuali Gusti Allah. Apalagi kok Anis itu lain. Jadi itu terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.